Selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Selamat pagi cikgu, membaca itu jambatan ilmu. Bridging cities pas tu kau kaji lyrics ku. Jadi ku freestyle satu album. Maka sarapan baca menu. Coming to America, Eddie and Arsenio, James Earl Jones ini Jeffy Jaffa. Nak chiropractor semua rapper tegak poster. Tapi hormat untuk general. Tufek dulu naik kancah sekarang kereta kebal. Buku sejarah tebal sekarang. Kita yang karang menang perang. Selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Las das chow chow chow. Das das chow chow chow. Das das chow chow chow. Siapa ada back in the chow chow chow. Selamat sore bapa, rumah irama Saiban Kappa. Jakarta ku sering membangun di pentas. Stadium cewek boleh pegang kantas. 1001 malam dalam kegelapan dalam. Omerta la cosa nostra. Cerita pagi sore di tengah kota. Rantai peraku di bota dan emas di majidi. White gold chrome shiny toaster. Platinum setiap CD. Selamat nak selamat kena salam. Yang dendam semalam macam salah petik nama kena tanam. Wahadam kerja orang dalam baju kasut seragam. Mereka lupa kita tahu. Budak busuk buka mulut bagi tahu. Salah pakai hantu hantar nak santau. Wabilahi taufiq wal hidayah wa chow. Lu orang slow order line gua tango. Ini line punya lingo 666 gua bingo. Perfect combo kami komando. Belum mula game sudah favo. Das das chow chow chow. Das das chow chow chow. Das das chow chow chow. Back in the chow, chow, I'm Phil chow. Jackson in my city, little gritty but still witty. So many chips on the mantle, yeah, that's evidence we winning. Yeah, I check your girl's box, raw dog and Hello Kitty. Ask around any town, they'll tell you we really, really. I'm a young OG, a legend like Kobe. Arena that's flow seats, globally they know me. Joe Fliz, tell them kids we turn passion into a biz. Fuck the 15 minutes, tell them we more than a decade in. Cartel, higher music, yeah, tell them we FAM. Shot caller status, they wait on me, I say when. Broke down the fucking door, that's the way I came in. Namjadake sago juga kuge yemayin. Selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Das das chow chow chow. Das das chow chow chow.